sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh dilebokno swarga. Kita koki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya, kowe dikulo seneng ibadah, seneng apa wis mlebu neraka gak ngregane aku ya ada pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra duwe amal apik blas. Dilebokno neraka, pangeran difonis neraka. Warang difonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye apik mlengak. Lho napa kowe kok mlengak ajare pangeran? Wis tak foni sampai di eksklusif bener kok melingan. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi ketika Allah jelas-jelas ini foni neraka melingan. Melingan itu udah duk kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesah di situ. Ma'adun nubika ya Allah ila khairan. Saya tuh tidak pernah ngira kalau jenengan akan ses langsung pangeran dibonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis kutsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi. Ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Asal kula nusungkan wek jenengan. Mergo ora tau ngamal ah apik. Yo mbek pengen dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti kono. Sungkan lho tenan. Wong ora nafsiri mari wakaf ta iku wedi, pas iku sungkan, sungkan lho mbek jenengan niku. Gak mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho mbek jenengan. Mbek pengen dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean PD begitu, waqad qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzunna napa billa jageman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek penge. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah isa diikop ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek mbek santri-santri sing kelungkung tak dek. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe atek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa bismillah sari ilhi. Insyaallah.